بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan faedah dari hadis dari Anas bin Malik yang mengisahkan tentang ada seseorang yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan kepada Allah agar diturunkan hujan karena telah terjadi kekeringan yang panjang sehingga binasa harta-harta banyak dari hewan-hewan ternak yang mati. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, khutbah Jumat, dan Nabi SAW mengabulkan permohonannya dan mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, Allahumma agithna, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan, Allah menurunkan hujan yang lebat. Sampai satu pekan, sampai Jumat berikutnya, hujan terus menerus turun. Sehingga di waktu Jumat berikutnya ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada lagi yang meminta kepada Nabi SAW. Disebutkan orang yang pertama ataukah yang lain? Orang yang lain. Untuk minta supaya tidak hujan terus-menerus di kota Madinah. Minta supaya langit menjadi cerah. Tidak mendung dan menurunkan hujan. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma hawalaina wa la alaina. Minta kepada Allah supaya hujan diturunkan di sekitar kota Madinah, tidak diturunkan, dialihkan. Yang semula di kota Madinah diturunkan hujan, Rasulullah berdoa dialihkan ke sekitar kota Madinah, ke bukit-bukit, ke dataran tinggi, kemudian ke lembah-lembah dan tempat tumbuhnya rerumputan. Dan doa Nabi SAW langsung diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari hadis yang telah kita sampaikan ada beberapa faedah. Telah kita sebutkan dua di antaranya, bayanu jawazi mukalamatil imam fil khutbah lil hajah, tentang bolehnya seorang makmum berbicara kepada imam di saat khutbah sedang berlangsung karena ada satu kebutuhan. Begitu pula imam berbicara kepada makmum karena ada kebutuhan, maka boleh bagi makmum untuk menjawab, untuk berbicara. Dan ini tidak termasuk dari pembicaraan yang dilarang di dalam khutbah ketika imam sedang berkhutbah. Yang disebut dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza qulta li sahibi wal imam yakhutub yaum al-jum'ah ansit faqad lagauta." Kalau engkau mengatakan kepada temanmu dalam keadaan imam berkhutbah di hari Jumat, diamlah engkau, faqad lagauta, maka engkau telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Dilarang berbicara bagi makmum ketika khutbah sedang berlangsung, dikecualikan. Kemudian juga yang kedua adalah bolehnya seseorang itu meminta doa kepada orang lain, kepada seorang yang dikenal dengan al-khair, kebaikannya, salah, kesalehannya, ketakwaannya, yang diharap ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan doanya. Maka ini diperbolehkan, bukan perkara yang haram. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Nawawi juga, Syaikhul Ibnu Taimiyah memperbolehkan. Syekh bin Baz mengatakan talab du'a minal akh fillahi ta'ala aw al-ukh fillahi la kharaja fihi, meminta doa dari saudaranya laki-laki, saudaranya di dalam Islam, demikian pula juga kepada saudara perempuannya tufillah, saudaranya nam seiman, saudaranya mukmin. Demikian pula seorang perempuan meminta doa kepada saudaranya mukminah, ukhtu fillah, saudara jalan Allah Subhanahu wa taala, la kharaja fihi, maka enggak mengapa. Perkara yang dibolehkan. Namun di sana ada yang menjadi perhatian, yang perlu diperhatikan oleh seorang yang meminta doa kepada orang lain. Di antara yang disebutkan, jangan ini menjadi satu kebiasaan. Setiap mau berdoa mendatangi, dia datang kepada orang yang dianggap saleh, dia tidak mau berdoa langsung kepada Allah. Karena merasa dirinya doanya tidak istijabah. Diperhatikan. Tidak menjadi kebiasaan. Ya boleh saja sekali-kali minta doa kepada orang lain. Tapi itu tidak menjadi kebiasaan. Karena ini tidak diamalkan oleh para sahabat. Menjadi kebiasaan. Datang kepada Umar bin Khattab, datang kepada Abu Bakar Siddiq, di mana mereka berdua adalah afdal hadzal umma ba'da nabi, umat terbaik, umat yang paling utama, dua orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW. Namun tidak kemudian kita mendapatkan riwayat atau asar-asar dari sahabat yang lain mendatangi Abu Bakar Siddiq minta doa. Doa yang paling utama adalah doa seorang kepada Allah langsung. Kan di situ banyak asbab-asbab. Dia menyatakan kebutuhannya, dirinya fakir. Dia sampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru kepada Allah, ilha dalam doanya kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, mencari waktu yang mustajabah doa, dia melakukan asbab-asbab dikabulkan doa. Dimbang minta doa kepada orang lain, bisa saja orang itunya sekedarnya saja ya, tapi didoakan dengan tidak sungguh-sungguh. Tak doanya doakan saya ya, insyaallah. Misalnya dilupa nanti orang tersebut, lupa ataukah dia berdoa ya sekenanya saja dia berdoa, tidak melakukan sebab-sebab sejak berdoa. Maka yang paling utama tetap orang itu minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diperhatikan orang yang dimintai doa. Dan disebutkan jangan sampai dia tertipu dengan banyaknya orang datang meminta kepadanya untuk didoakan. Dia merasa bangga, ujub. Saya memang orang yang paling pantas untuk dimintain doa. Nah ini perhatikan, kalau itu kemudian muncul dalam diri orang tersebut, maka jangan kamu datang kepadanya minta didoakan. Dan juga disebutkan bahwasanya orang yang dimintai doa tersebut, dia berdoa kepada Allah untuk dirinya juga, bukan hanya untuk orang yang meminta tadi, tapi dia minta doa juga untuk dirinya, kemudian untuk orang yang minta doa tadi. Ini yang diperhatikan di dalam meminta doa kepada orang lain. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang ketiga, bayanu qiyamil wahid biamril jamaah. Bayanu qiyamil wahid biamril jamaah. Penjelasan dalam ayat ini, dalam hadis ini ada penjelasan bahwa seseorang itu boleh. Kemudian dia bangkit mewakili urusan orang lain, urusan jamaah, urusan kaum muslimin. Sebagaimana orang telah terjadi kekeringan dan ini menimpa kepada semua kaum muslimin yang ada di daerah Madinah. Dan tentu semua mereka berharap diturunkan hujan, karena ini menimbulkan kebinasaan pada harta-harta hewan ternak mereka. Dan ada satu orang yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan mewakili urusan jamaah, mewakili urusan umat, maka ini boleh. Padahal mereka, para sahabat itu butuh semua kepada doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak Umar kemudian yang berbangkit atau berdiri minta kepada Rasulullah, tidak Abu Bakar Siddiq, tidak yang lain, Ali bin Abi Thalib atau Utsman, padahal mereka semua butuh pada hujan. Nah, namun ada seorang yang bangkit, yang itu tidak dikenal siapa sahabat ini, tidak seperti kibar sahabat, mewakili kepentingan jamaah. Nah, kan diboleh. Wa innama lam yubashir dhalika ba'du akabir sahabah li'annahum kanu yusluquna maslak al-adab al-alim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebagian kibarus sahabah itu tidak meminta langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya mereka menempuh jalan, ya, jalan yang beradab yang tinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatrukuna al-ibtida bi du'a, dan mereka meninggalkan untuk memulai minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang terjadi seperti itu. Ada perkara atau peristiwa penting, mereka tidak kemudian langsung berbicara kepada Rasulullah SAW. Mereka beradab, mereka segan. sehingga ketika ada yang lain yang sudah mewakili mereka senang. Sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, kami sangat senang ketika ada orang-orang Arab Badui datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Kita mengambil faedah ketika ada Arabi datang kepada Nabi SAW bertanya, yang itu mungkin kalau sahabat kibar, sahabat atau sahabat itu enggak akan berani untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, karena mereka-mereka menunjukkan adab yang tinggi kepada Nabi SAW. Mau tanya ini enggak sampai lisannya mengucapkan kalimat tersebut. Ketika ada Arabi, ya memang watak-watak Arabi ini ya kilatul adab, adabnya kurang, terkadang bersuara keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang bertindak keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat banyak mengambil faedah pertanyaan-pertanyaan mereka. Maka yang faedah ketiga ini adalah penjelasan tentang qiyam wahid bi amril jamaah, seorang itu bangkit mewakili urusan jamaah. Kemudian yang berikutnya, idkhal du'a il istisqa fil khutbatil jum'ah wa du'a bihi alal mimbar. Faedah berikutnya yang keempat adalah idkhal du'a istisqa, masukkan doa istisqa di dalam khutbah Jumat. Wa du'a bihi, dan doa istisqa di atas mimbar. Doa istisqa di atas mimbar. Dengan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di masa itu terjadi kekeringan yang panjang, beliau ke lapangan sholat kemudian berkhutbah, dan khutbahnya di atas mimbar. Khutbahnya di atas mimbar, mimbarnya dikeluarkan ke lapangan. Nah, jadi faedah yang berikutnya ini tentang doa istisqa di khutbah Jumat dan doa di atas mimbar. Rasulullah SAW langsung berdoa di atas mimbar. Ketika ada seorang yang meminta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan. Kemudian faedah berikutnya fil hadis, dalam hadis ini ala alamatun min alamatin nubuwah. Dalam hadis ini termasuk dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan ada alamah, tanda dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahya ijabatullah taala doa Nabi sallallahu alaihi wasallam halan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halan, di saat itu juga langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Ketika beliau berdoa diijab oleh Allah Subhanahu wa taala halan, langsung dikabulkan oleh Allah doanya, dan termasuk dari alamah nubuwah, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW doanya mustajab. Bukan hanya ini, dan banyak doa-doa Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala yang panjatkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta hujan langsung diturunkan hujan. belum mereka selesai melaksanakan sholat, hujan sudah turun. Kemudian selama satu pekan hujan. Jumat berikutnya minta lagi supaya dijadikan lagi menjadi cerah, hujan tidak diturunkan di kota Madinah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah langsung. Langsung cerah, tidak ada awan mendung. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang berapa? Kelima. Faedah yang keenam, jawazu ti'dadin niqam allati tahullu bil muslim idza lam yaqsud bidzalika at-tasakhut min tadbirillahi ta'ala. Jawazu ti'dad an-niqam, bolehnya untuk menyebut-nyebut an-niqam. An-niqam, ya, musibah menimpa. Allati tahullu bil muslim, yang menimpa seorang muslim. Kejelekan yang menimpa seorang muslim, boleh dia menyebutnya. Musibah yang dia tidak senang, yang dia tidak sukai menimpa padanya. Misalnya sakit atau kelemahan atau kesedihan, gundah gulana, kekeringan, aceklik, panennya gagal, maka boleh menyebut-nyebut. Idza lam yaqsud bidzalika at-tasakhut, jika dia menyebutnya itu bukan dalam rangka tasakhut, murka, minta tadbirillahi ta'ala dari apa yang telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan niat karena jengkel atau marah, gagal panen, dan marah-marah, tidak menerima dan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Wa innama yaqsud idharul hal liman idza talabahu nafa'ahu. Hanya saja dia memaksudkan dengan menyebutkan tersebut kondisi yang dia alami itu menampakkan keadaannya, kondisinya yang dialami kepada orang apabila dia meminta nafahu halam akan memberikan kemanfaatan padanya pada saat atau kondisi itu juga. Seperti seorang yang mengeluhkan penyakitnya kepada seorang yang bisa mengobati, dokter, saya sakit ini gigi, sakit kepala, begini-begini. Dan akan berikan kemanfaatan. Dokternya bisa mengobatin, kasih obat. Bisa kemudian menghilangkan kesulitan yang dia alami. Kasih obat sakit kepala, obat sakit gigi misalnya. Al-Ghani, sadaq alaih, atau dia datang kepada orang kaya, dia menampakkan kefakirannya, kebutuhannya, sehingga orang yang kaya tadi bisa membantu dia. Saya ini butuh, anak saya sakit, butuh obat, ya, enggak, punya bekal untuk makan hari ini, beras habis, uang enggak ada. Sehingga orang berharta tadi punya harta, punya uang, ya udah kasih, bantu. Dan laki-laki ini yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya. Dia mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisinya. Kondisi yang dia alami berupa apa? Kelaparan. Gagal panen karena musim kemarau, hujan tidak turun. Hewan-hewan ternak mati. Enggak ada makanannya, enggak ada rumput. Maka dia mengeluhkan, bukan dalam rangka tasakhut, murka atau marah atau jengkel karena tidak diturunkan hujan, tapi menampakkan kondisi tersebut agar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan musibah yang menimpa, diturunkan hujan. Dan mereka tahu, para sahabat, Rasulullah SAW adalah seorang yang apabila berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, mengabulkan doanya. Karena itu dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak minta kepada yang lain. Tidak minta kepada Abu Bakar, kepada Umar, tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada berikutnya, wabil hadis, dalam hadis ini itsbatul asbab, penetapan sebab-sebab. Fa inna inqita' as-subul wal halak al-bilad wal amwal min hayawan wal asjar bi sabab inqita'il matar. Dalam masri penetapan ala sebab, sebab-sebab mengaitkan sesuatu dengan sebab, karena terputusnya jalan-jalan, binasanya negeri, binasanya harta-harta dari hewan, kemudian matinya tumbuh-tumbuhan, kering pertanian, disebabkan inqita'il matar, disebabkan karena inqita'il matar, tidak turunnya hujan. Yang penetapan sebab tidak turunnya hujan, kemarau yang panjang menjadikan binasanya harta-harta. Kemudian juga di dalam hadis ini faedah berikutnya, masyru'iyatu rafil yadain ala doa, disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika sedang berdoa, ketika sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lewat juga dari hadis-hadis sebelumnya tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dan ini dalam masih pembahasan bab mengangkat tangan dalam doa. Satu di antara hadis ini, jadi syahidnya Rasulullah SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, dalam riwayat al-Imam Muslim, qala, berkata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasqa, berdoa minta hujan. Fa ashara bi dhahri kaffayhi ila as-sama, Lalu beliau mengisyaratkan dhahir kaffaihi, punggung kedua tangannya itu ke arah langit. Nah, tingginya diangkat sampai punggung tangannya ke arah langit. Beliau mengangkat tangannya. Kemudian berikutnya, minas sunan, termasuk sunnah, idza zadat al-amtar wa khifa min kathratil miyah wa usul darar, termasuk dari sunnah jika hujan bertambah, hujan semakin bertambah dan dikhawatirkan dengan banyaknya air akan banyak kemudaratan, akan banyak kerusakan yang terjadi. Kalau banjir terendam rumah, bisa jadi juga panen apa tanaman-tanaman yang sudah mau panen terendam mati, atau hewan-hewan ternak, ayam misalnya atau kambing tenggelam mati banjir. Dan kita bagaimana menyaksikan sebuah daerah yang banjir, rumah terendam, binasa harta. Ayu qal, untuk dikatakan sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wa la alaina, doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipindahkan, dialihkan hujan di sekitar kami, la alaina, bukan di atas kami. Allahumma lal akam, Rasulullah SAW berdoa agar hujan dialihkan ke bukit-bukit, gunung kecil, wadhirab, tempat-tempat yang tinggi, atau butun al-audiyah, perut-perut lembah, atau manabit asyajar, atau ke tempat tumbuh-tumbuhnya, tempat tumbuhnya tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dialihkan ke sana, doakan supaya dialihkan hujan ke sana. Rasulullah tidak berdoa dihentikan hujan, tetapi dialihkan. Bukan Rasulullah meminta supaya hujan dihentikan, tetapi doanya adalah dialihkan hujan itu ke tempat yang lain, bukan di atas kota Madinah. Yang termasuk dan disebutkan sunan, termasuk sunan jika hujan semakin bertambah deras dan dikhawatirkan itu akan membawa banyak nanti kebinasaan, kerusakan. Dan ada beberapa di antara disunnahkan ketika hujan turun, sudah kita sampaikan di bab terdahulu tentang penjelasan ini. Naam. Ini diantara faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita setelah menyelesaikan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Setelah kita sambung pada pertemuan berikutnya hadis yang lain, masih berkaitan dengan bab mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Naktabi wa qadar, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah, tawaddalu wa hafidhakumullah.